Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حدثنا مسدد telah menghabarkan kepada kami Musaddad barakallahu fikum. Siapa kunyanya Musaddad ini, Zakaria? Abu siapa Musaddad ini? Abul Hasan. Musaddad bin Musarhat bin Musarbal bin bin Sarondal. Sehingga ada guyonan seingat saya, kalau enggak dari Ibnu Ma'in atau dari Ibnu Madini, ketika beliau menyebutkan nasab Musaddad ini, beliau mengatakan hadhihi ruqyah lil aqrab. Ya. Itu untuk ruqyah orang yang terkena sengatan binatang berbisa katanya. Bacalah nasabnya Musaddad ini. Musaddad ibnu Musarhat ibnu Sarondal ibnu Murabbal ibnu barakallahu fikum dan seterusnya. Baik. Itu guyonan saja barakallahu. Musaddadun kasmih, kata Imam Bukhari. Musaddad itu seperti namanya, orangnya lurus. Ya. Enggak suka belok-belok barakallahu fikum. Enggak neko-neko, enggak macam-macam. Jalan hidupnya bah lurus. Nah, Musaddadun kasmi. Thiqatun. Qala haddatsana Abu Awana. Berkata Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu Awana. Abu Awana. Siapa namanya? Abdul Bar. Naam, Waddah ibnu Abdullah al-Yashkuri. Abu Awana barakallahu fikum. Thiqatun. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya? Ibda Sya'ban. Siapa? Sulaiman bin Mihran. Yakin? Yakin? Baik, ahsan. Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash barakallahu fikum. Naam. Thiqatun mudallis walam yadurra tadlisuhu. Ya, rawi yang thiqah dan dikenal sebagai seorang mudallis namun tidak berbahaya barakallahu fikum. Nah, itu menurut pendapat yang rajih, pendapat Imam Ahmad barakallahu fikum, Tayyib Al-Fasawi, kemudian juga barakallahu fikum pendapat Imamain Tayyib Hadzal Asr Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil berpendapat tadlisnya al-amash barakallahu fikum tidak berbahaya. Naam. An Tamim ibni Salamata, dari Tamim bin Salamah Al-Absi Ain Ba Sin Ya Al-Absi Al-Kufi Thiqatun. An Abdurrahman ibni Hilalin, dari Abdurrahman bin Hilal As-Sulami Al-Kufi. Naam. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah barakallahu fikum. Sehingga kalau kita melihat tadi dari awal, tayyib, sanad ini memiliki karakter musalsal. Musalsal dalam bentuk apa ini? Abdah musalsal bil Zakaria, musalsal bin Yahya, mana Yahya? Yahya Lampung, ya. Musalsal bin bin siapa? Bin wallahu a'lam. Musalsal bin siapa? Fadil. Wallahu a'lam. Sudah ada keterangannya kok, masya Allah, wa'alam. Tandanya enggak fokus itu. Musalsal bin siapa? Sufyan bin Kufiyin. Iya. Obil, bukan bin Kufiyin, bukan ya? Naam, ahsan. Musalsal bil Kufiyin. Iya. Dari tadi semuanya nisbahnya dari Kufah. Maka dibilang apa? Musalsal bil Kufiyin barakallahu fikum. Nah. An Jarir ibni Abdullah al-Bajali, sahabiyun jalil, dia salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir ibnu Abdullah al-Bajali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhramir rifqa yuhramil khaira, barang siapa yang diharamkan dari sifat rifqun, maka dia akan diharamkan dari banyak kebaikan. Nah, ar-rifqu lughatan diddu al-anfi. Ar-rifq secara bahasa dia adalah lawan dari anfu, menggunakan ain ya, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah apa namanya, Rosi? Kalau anfu pakai hamzah apa artinya, Rosi? Apa? Cungur hidung. Nah, iya. Kalau pakai ain barakallahu fikum artinya apa? Kaku. Iya. Naam. Orangnya kaku. Barakallahu fikum, keras, kasar. Naam. Jadi rifqun itu lawannya orang yang lembut. Iya. Nah. Adapun makna secara istilah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Bukhari, apa judulnya? Itu yang baju biru. Siapa namanya itu? Siapa? Mujahid. Apa? Fathul Bari. Nah, dalam kitab beliau Fathul Bari jilid 10 halaman 449. Ibnu Hajar mengatakan huwa layinul janib, layinul janibi bil qawli wal fi'li. Wal akhdhu bil ashali. Wahuwa diddu al-anfi. Intaha. Arifku, kata Ibnu Hajar, adalah layinul janib, orang yang lembut dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Janib itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, entah teman atau anak atau istri. Nah, ya, orang yang rifkun dia bisa berlaku lembut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Tapi memang ada barakallahu fikum manusia-manusia yang rifkunnya itu setengah mateng. Iya. Nanggung. Bagaimana itu, Ustaz? Yaitu orang-orang yang rifkunnya itu laisa fi kulli janib. Dia hanya bisa berlaku lembut kalau dengan teman-temannya. Iya. Yang barakallahu fikum satu grup dengan dia, yang biasa berkumpul dengannya. Nah, tapi giliran dengan saudaranya sendiri, ya, kasar, kaku, amit-amit. Ya, sama adiknya sendiri barakallahu fikum. Ya. Itu barakallahu fikum mainnya plotot-plototan, ngomongnya enggak pernah pelan, ya. Barakallahu fikum. Dayit. Adiknya minta bantuan, barakallahu fikum, malah dimarahi. Ya. Nah, itu namanya apa? Rifkunnya apa? Setengah mateng. Iya, enggak sempurna. Barakallahu fikum. Nah, ada juga manusia-manusia yang dia bertindak layyin, bagus, santun. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dengan barakallahu fikum anak dan istri, tapi dia bertindak kaku dan kasar dengan siapapun, dengan tetangganya barakallahu fikum kasar, kaku, iya barakallahu fikum, dengan teman-temannya juga demikian. Nah, itu juga sama, iya. Nah, rifkunnya apa? Setengah mateng. Artinya apa, ikhwan? Perlu digodok kembali, iya, dimasak kembali, dilatih kembali, biar apa? Memiliki sifat rifkun yang mateng. Kalau mateng itu enak enggak, Iqbal? Hah? Enak kan? Lezat. Barakallahu fikum. Ya, yang penting jangan kegosongan aja. Gitu ya. Barakallahu gosong, ya jadinya barakallahu fikum kurang sedap. Nah, barakallahu fikum. Jika diupayakan barakallahu fikum memiliki sifat rifkun layyinul ya janib barakallahu fikum tayyib ma'a kulli syakhs. Iya, dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Iya. Bersikap lembut dengan teman, bersikap lembut dengan tetangga, bersikap lembut dengan keluarga. Nah. Baik itu melalui ucapan atau perbuatan. Barakallahu fikum. Baik. Kalau ngomong yang santun, ya. Jangan lisannya itu kayak barakallahu fikum. Kayak apa? Kayak cabe. Iya, pedas, nyelekit barakallahu fikum. Nah. Iya. Kalau negur orang lain, mantap. Ya, barakallahu fikum. Baik. Tapi giliran dia ditegur oleh temannya, enggak terima. Tapi kalau ngomongin teman-temannya, barakallahu fikum ya. Giliran dia yang jadi barakallahu fikum ketuanya, ketua kerja bakti, ketua piket, mantap sudah. Dasar antum-antum nih memang la'ab semuanya ya. Barakallahu fikum, pemalas semuanya. Baik. Sudah waktunya piket bersih-bersih, kerja bakti masih saja bangkong. Tahu bangkong ya? Ngorok barakallahu fikum kayak kodok bangkong itu. Tai barakallahu fikum. Nyelekit ngomong dengan temannya barakallahu fikum. Maksudnya bagus, tapi gaya ngomongnya itu yang bikin orang barakallahu fikum. Iya. Jadi tambah malas. Ya kan? Malah dikerjain sama teman-temannya. Barakallahu fikum. Baik, malah di merem-meremin. Kapon gitu. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Malah orang barakallahu fikum tidak respect dengan dia. Baik. Tapi kalau Anda bersikap santun, ngomong yang bagus, iya, barakallahu fikum. Baik, maka orang akan respect dengan Anda. Baik, barakallahu fikum. Amin ikhwan. Iya. Begitu juga dengan al-fi'lu, ya. Dengan perbuatan, barakallahu fikum harus bersikap rifkun. Ya. Misal Anda niatnya barakallahu fikum ingin membangunkan teman-teman yang tidur. Entah itu waktunya jaga malam atau sudah waktunya sholat subuh. Barakallahu fikum ya. Na'am, bi rifqi walin. Barakallahu fikum ya. Na'am. Gugahlah teman Anda dari cara yang paling lembut. Barakallahu fikum ya. Baik. Bagaimana caranya? Panggil namanya. Barakallahu fikum. Baik. Fulan, ya akhil karim, kum kum kum kum. Gitu ya. Oh, gitu saja paling. Barakallahu fikum. Wah, ternyata belum ngefek ini. Iya, barakallahu fikum. Antum dekatkan ke telinga. Fulan, bangun ya akhi. Iya. Subuh, subuh, subuh. Baik. Gitu ya, Fad ya. Nah, agak melek sedikit. Subuh ya. Iya, udah subuh bangun. Sebentar, satu menit, satu menit. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Berifki alin. Baik, Fad ya. Nah, kadang ada tipe-tipe santri tadi yang keras, kaku. Barakallahu fikum. Ya. Waktu sudah azan barakallahu fikum dan mungkin sudah iqamah, dia melihat kok teman-temannya barakallahu fikum iya masih ada yang mungkin sudah bangun tapi masih 5 watt matanya barakallahu fikum iya. Baik, itu langsung pintunya dia gedor bang bang bang bang gitu ya. Ada yang ditendang, brang, barakallahu fikum. Oi, setan, bangun. Itu. Ucapannya kotor, barakallahu fikum. Iya, tindakannya kasar. Tayyib, itu jangan yang seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Naam. Ya jengkel Ustaz. Teman-teman itu loh, sudah waktunya, ya bahkan sudah iqamah. Iya kalau barakallahu itu sekali dua kali, tapi itu tiap hari Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Mahlan mahlan ya akhil karim. Iya. Nah. Tenang, tenang. Gitu ya. Alaika birrifqi. Ayo ya. Nah, barakallahu fikum. Wal akhdhu bil ashal, termasuk tindakan ar-rifqu adalah mengambil perkara yang paling mudah. Iya. Artinya orangnya itu apa? Gampangan. Iya. Enggak susah. Barakallahu fikum. Iya. Enggak susah. Jadi gampangan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, misal barakallahu fikum. Dia dipindah kamarnya, ya. Oleh mas'ul fulan, antum pindah kamar atas, tukar si Alan kamar bawah. Ya, orang yang rifkun. Oh ya, tayyib. Ya, sami'na wa ato'na. Ya, kapan itu? Sekarang juga. Ya, saya angkat barang saya, diangkat barangnya. Ya, nah, gampang. Barakallahu fikum. Kalau orang yang anak, wah, yang seperti itu dia langsung mencak-mencak. Barakallahu fikum. Ya, ente siapa minda-mindain anak? Barakallahu fikum. Tayyib. Gak bisa, anak itu sudah lama disakan ini, ya akhi. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Anak ini lebih senior dari antum. Jangan macak-macak lah. Gitu. Kalau bahasa Palembangnya jangan macak-macak. Iya. Yeah. Jangan mengada-ngada. Barakallahu fikum. Tayyib. Yeah. Susah. Itu namanya apa? Anak. Orangnya itu susah. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti itu apa? Harus dihilangkan. Ya, digodok di pondok pesantren ini. Begitu Alfian ya. Nah, biar mateng. Ya, enak kalau mateng ya Alfian ya, masakannya ya. Nah, kalau nasi setengah mateng enak enggak Alfian? Enggak enak kan? Iya, barakallahu fikum. Baik, ya. Jadi kalau ada yang masih punya karakter-karakter yang kasar, kaku, barakallahu fikum ya, digodok di pondok pesantren ini. Dimatengkan, gitu ya, sehingga pas barakallahu fikum selesai, anda ingin barakallahu fikum mungkin ditugaskan, ditempatkan dalam dakwah, barakallahu fikum ya tadi sudah mateng. Nah, madu'u itu menikmatinya apa? Enak dan sedap, masya Allah ya, Ustadz Zakaria top. Gitu ya, orangnya santun, tutur katanya lembut, tindak tanduknya juga barakallahu fikum bagus. Wah, itu sudah punya istri belum ya? Iya, gitu ya, barakallahu fikum. Kayaknya masih bujangan itu, gitu ya, Zakaria ya? Iya, barakallahu fikum. Senang, madu itu apa? Senang barakallahu fikum dengan iya figur-figur barakallahu fikum seorang dai yang memiliki sifat rifqu walid. Iya, kalau di pondok saja barakallahu fikum sudah kasar dan kaku alamat ya. Kalau tidak dia matengkan ya sifat rifqu walid di luar, ya itu jadinya. Hah? Tambah gaya dan tambah barakallahu fikum. Iya, melambung tinggi dia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan-ikhwan ini memang payah semuanya. Iya. Baik. Enggak ada sedikit pun yang ihtiram kepada ana. Barakallahu fikum. Ya. Ana datang dicuekin, enggak diajak ngobrol, enggak dikasih minuman, enggak dikasih makanan. Barakallahu fikum. Ya. Memang qalilul adab. Ya. Kecil adabnya ikhwan-ikhwan sini itu. Barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum sering mengucapkan sumpah serapa. Ya. Barakallahu fikum barakallahu fikum menghina ya satu persatu si fulan itu la'ab ya si fulan itu kadzab si fulan barakallahu fikum si fulan si fulan si fulan nah syatam barakallahu fikum dan yang semisal dengannya itu akibatnya kalau di pondok tadi sifat arifkunya apa ikhwan? setengah mateng. Nah, dia arifku walinnya dengan ikhwan-ikhwan yang memang barakallahu fikum berduit ya, yang suka menjamu dia, maka dia arifku walin. Tapi dengan ikhwan-ikhwan barakallahu fikum yang kere, ya tadi ya, kasar dan kaku. Nah, itulah akibat ya, keluar dari pondok baru setengah mateng. Jadinya apa? Enggak enak. Iya. Jadinya apa? Tidak enak dinikmati oleh mad'u barakallahu fikum. Allah musta'an wa ahli fiklan. Itu makna arifku istilahan yang disebutkan oleh Al-Hafidz. Ada juga makna arifku yang disebutkan oleh Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih. Jilid 8 halaman 3170. 3170. Kata beliau, huwa al-mudaratu ma'ar rufaqa. Huwa al-mudaratu ma'ar rufaqa. Walainul janib wallutfu fi akhdhil amri bi ahsanil wujuhi wa aisyariha nah kata beliau arifku itu adalah al-mudarah ma'arufaqa iya bersikap supel barakallahu fikum dengan teman-teman dekatnya ya mudarat itu orang yang barakallahu fikum tayyib bisa berbaur ya mencair dengan teman-temannya barakallahu fikum. Nah. Jadi dia bukan orang yang kaku ya barakallahu fikum. Nah. Dengan siapapun dia bisa masuk. Iya, barakallahu fikum. Entah itu dengan temannya satu sakan, dia apa? Dia orangnya hangat, atau bahkan dengan teman-teman yang beda sakan, tetap sama sikapnya juga hangat, gitu ya? Mencair, barakallahu fikum. Nah, iya. Atau dengan barakallahu fikum beda angkatan atau kelas, iya. Nah, anak din 3 misal, Barakallahu fikum. Iya. Tayy. Dengan adik-adik kelasnya dia bisa apa? Bisa bersikap hangat. Iya, bisa mencair, berbaur dengan mereka. Barakallahu fikum. Jadi bukan jaim. Din 3 itu harus ya. Barakallahu fikum. Harus apa? Hah? Jangan sering bergaul dengan anak lughah. Anak lughah itu lahap semuanya. Ya. Di dalam kelas kerjanya hanya guyon, guyon, guyon. Nah, di luar kelas juga sama. Sehingga dia enggak mau bergaul dengan adik-adik kelasnya. Iya. Nah, kalau bertemu, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gitu ya, barakallahu fikum. Atau dingin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, muka hampa, enggak ada ekspresi, barakallahu fikum. Padahal adik-adik kelasnya sudah berusaha untuk apa? Tayyib masuk. Itu namanya ikhwan. Iya, tadi belum matang arifkunya. Tapi kalau dia sama teman-temannya, wah, sama saja sama anak lu, gitu ya. Guyon juga. Iya, kakak-kakak, kikik-kikik. Barakallahu fikum. Sama. Ya, tapi giliran keluar dari kelas. Wah, gitu ya. Kalau masuk kelas, wah. Gitu. Itu tidak bagus. Ya, barakallahu fikum. Terus gimana Ustaz? Masa kita mau campur baur sama anak-anak laap-laap itulah itu. Antum menjauh dari mereka sehingga mereka tidak ada yang menyentuh dan mengarahkan. Ya, sebagai kakak kelas, barakallahu fikum, yang sudah banyak ilmunya. Ya, sudah banyak masam makan asam garam ya. Pondok Pesantren Al-Bayyinah, ya kan? Sudah banyak kan? Ya, sudah lama soalnya di sini. Karena lauknya kalau enggak pakai garam juga enggak enak. Makanya dibilang makan asam gah garam. Barakallahu fikum. Ya diarahkan itu adik-adiknya. Iya. Nah, masuk dengan mereka, barakallahu fikum, bergaul dengan mereka, barakallahu fikum, tayyib. Iya. Nah, kalau mereka berlebihan, ada tindakan-tindakannya yang tidak beradab dengan gurunya, ya dinasehati. Iya. Ya akhil karim. Iya. Mayan bagi hada, enggak pantas yang seperti itu. Iya. Antum tak kasih pengalaman. Wah, pengalaman dia. Dulu waktu saya lughah, ya ada santri-santri yang sok dengan gurunya. Sok pinter lah, sok jago lah, enggak menghormati gurunya lah, menganggap gurunya membosankan lah. Sekarang anak itu, ya, enggak ada apa-apanya. Ya, hilang. Enggak ada barokah dalam ilmunya. Ada juga teman anak si fulan yang kemampuannya terbatas, ya, lambat pemahamannya, tapi dia ihtiram kepada gurunya. Bagus, tetap, ya, menyimak, mendengar, memahami. Walaupun ya saya mengakui gurunya memang apa? Membosankan, ya, penyampaiannya itu memang bikin ngantuk, barakallahu fikum. Ya, tapi tetap dia berusaha untuk menghormati gurunya tadi, barakallahu fikum. Sekarang masya Allah perkembangannya pesat anak tersebut. Begitu kak ya? Iya. Nah, itu kan mereka dapat bimbingan dari antum. Gitu ya. Nah, jadi jangan jaim dengan sebagian teman, barakallahu fikum, tapi apa? Cair dengan sebagian yang lain. Entah dalam satu kelas, entah dalam satu sakan. Paham ikhwan ya? Nah, itu Anda harus latih. Ya. Di pondok pesantren ini tempat kita menggodok para dai-dai salafi. Paham ikhwan? Nah, biar ketika lulus dari sini, ya tadi, mateng. Kalau mateng itu enak dinikmati. Begitu Alfian ya. Nah, beliau pakarnya soalnya. Pakar masak memasak Alfian. Tahu kalau enggak mateng itu enggak enak. Ya Alfian ya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Walainul janib walutfu, kata beliau, fi akhdil amri, dan bertindak lembut dalam mengambil sebuah perkara dengan bentuk yang paling baik dan paling mudah, sehingga ketika dia ingin melakukan sebuah perkara, dia pilih cara yang paling bagus, cara yang paling mudah. Barakallahu fikum. Ya, nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, dan dalam banyak kejadian beliau menyikapi ya kekasaran orang-orang yang bersikap kaku kepada beliau dengan apa? Dengan ya kelembutan. Ya, cari cara yang paling bagus lah. Jangan dicari cara yang paling jelek. Iya. Nah, dia bisa berbuat kasar, memangnya saya enggak bisa. Iya. Dia bisa main tangan, memangnya saya enggak bisa. Dia bisa ngomong kotor, saya lebih bisa lagi. Jangan seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Nah, Rasul tidak mendidik kita seperti itu. Tetapi kita dididik untuk barakallahu fikum menyikapi sesuatu mengambil cara yang paling baik, yang paling mudah. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nah, ya, sebagaimana ketika beliau barakallahu fikum menyikapi sang Arabi yang kencing di pojok masjid, ya kan, beliau mengambil jalan yang paling simple, paling mudah, gampang dan lembut. Iya, bagaimana itu? Ya biarkan saja kencing di situ, Ben. Iya, biar puas selesai. Kenapa? Ya gampang nanti membersihkannya. Cuma di satu tempat itu sah saja, dan juga caranya lebih halus, lembut. Setelah selesai baru dipanggil. Iya, dinasihati. Ini masjid, rumah Allah, tempat untuk barakallahu fikum berzikir kepada Allah, enggak boleh buang kotoran yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kan bagus. Iya, barakallahu fikum. Coba kalau dengan cara-cara barakallahu fikum premanisme. Iya, cara-cara yang pokoknya frontal. Barakallahu fikum. Asal gasak aja barakallahu fikum. Iya. Ya, maka akibatnya mafsadahnya lebih besar. Iya. Kalau dia di hardik barakallahu fikum, belum selesai itu buang hajatnya, mau diambil sapu ya atau diambil pedang barakallahu fikum, dimarahi, nanti dia bisa lari kemana-mana. Iya, air kencingnya bukan di satu tempat tapi di banyak tempat, bingung nyarinya. Gimana caranya? Ya dicium-cium. Bising nih, sini nih, siram. Ah, ini juga nih, siram. Jadinya mempersulit diri, ya kan? Jadi nyuruh orang banyak cium semua sudut masjid, mana aja yang kena kencingnya nih, ini nih, sebelah sana juga nih, jadinya repot semua orang, ya gak? Tapi kalau dibiarin aja dia kencing di situ, ya sudah tahu gak kemana-mana, masih di situ, tinggal dibersihkan. Itu baru tindakan yang tepat. Iya, menyikapi barakallahu fikum tindakan teman-teman kita atau barakallahu fikum ya orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya, barakallahu fikum. Begitu juga orang tua, iya. Kadang barakallahu fikum repot, iya, mengkontrol anak-anaknya, iya. Memang anak-anaknya anak-anak yang cukup, barakallahu fikum, yaitu susah diatur. Nah, ya dia cari cara yang paling mudah, gampang, barakallahu fikum dan lembut. Iya, barakallahu fikum. Jadi percuma kalau dia ngomel-ngomel, barakallahu fikum, ya, tayyib, marah-marah, begitu, tapi dia tidak melakukan barakallahu fikum tindakan yang lebih daripada itu. Iya, barakallahu fikum. Nah, ya tetap kabur. Iya, tetap barakallahu fikum melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Nah, dan itu membutuhkan apa? Kecerdikan. Iya. Nah, jadi tindakan orang yang tidak pantas itu jangan dilawan dengan otot atau mulut saja, tapi dengan ini. Iya, dilihat. Nah, gimana kira-kira cara yang paling jitu, pas ya, tidak kasar, tidak menyakitkan, tapi kena. Iya. Dan barakallahu fikum mudah. Nah, itu mengandalkan ini. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu ya. Jadi di sinilah tempat kita untuk melatih diri ya. Biar matang barakallahu fikum memiliki sifat arifku. Itu kuncinya. Nah, salah satu barakallahu fikum sifat ya yang sangat ditekankan pada seorang muslim, seorang talib, apalagi seorang dai, dia memiliki karakter arifku barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah fadlur rifqi. Di dalamnya terdapat keutamaan bertindak lembut. Yang kedua, al-hassu ala takhalluqi. Al-hassu ala takhalluqi birrifqi. Ada anjuran untuk kita semua untuk memiliki sifat rifqu. Ya, naam, semua kita. Barakallahu fikum. Semuanya, baik mutazawijun, mutazawijat, ya, talabah sekalian dan juga musyrif atau musyrifah, ya, latihan untuk memiliki sifat arifku. Barakallahu fiik. Nah, dilatih. Yang ketiga, dzammul unfi. Di dalamnya ada celaan dari sikap kasar, kaku, ya, angel, ya, susah diatur, ya. Nah, orangnya itu susah. Barakallahu fikum. Itu sikap tercela, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam pelajaran yang lalu, Anda jangan merasa bangga punya karakter seperti itu, atau jangan merasa tidak mungkin diubah karena memang beginilah saya. Iya. Barakallahu fikum. Ayib. Kenapa ikhwan? Ya, karena Anda akan terus seperti itu. Iya. Dan syaitan barakallahu fikum akan Anda buka pintunya lebar-lebar. Karena itu sifat yang jelek, setan senang. Barakallahu fikum. Terus gimana Ustaz? Ya diganti. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Memori yang Anda tanamkan ke dalam hati Anda, iya. Apa ikhwan? Saya bukan orang yang kasar. Iya. Saya bukan orang yang kaku, saya orang yang lembut, saya orang yang santun, iya. Saya bisa berubah. Insyaallah. Iya. Nah, karena mindset itu juga mempengaruhi. Tahu mindset ya? Men-setting pikiran. Nah, kalau Anda memang sudah men-setting, mengatur ya pikiran Anda itu, saya orang yang kasar, saya orang yang kaku, beginilah saya, gerabas gerubus, gasak sana, gasak sini. Barakallahu fikum. Tayyib, enggak lihat perasaan orang ya. Pokoknya asal aja hajar. Barakallahu fikum. Walaupun dia maksudnya baik. Ya, maksudnya bagus ya tadi. Tapi apa? Gayanya seperti itu. Lisannya asal tembak saja. Barakallahu fikum. Iya. tindakannya juga demikian, asal saja, enggak melihat perasaan orang lain, enggak tanya dulu dengan orang tersebut bagaimana, mengapa, langsung saja tembak dar der dor para kafir. Nah, itu dicela ya, tindakan seperti apa? Tercela, jangan merasa bangga. Paham ikhwan? Nah, Allah musta'an wa alaihi tiklan. Baik. Yang keempat, bayanun anna rifqa sababu kulli khairin. Bayanun anna rifqa sababu kulli khairin. Di dalamnya ada penjelasan bahwasannya sifat rifqun itu akan menjadi sebab segala macam kebaikan. Nah, kalau Anda berusaha untuk bertindak rifqun, insya Allah baik semua nantinya. Ya, walaupun mungkin Anda gemes ya, karena memang Anda karakternya seperti itu. Paling nggak bisaan kalau melihat sesuatu itu jalannya apa? Agak apa? Agak lambat. Ya, pengennya itu langsung. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, walaupun terkadang Anda untuk bisa cek cek cek cek cek itu harus menyakiti perasaan orang, iya, harus membuat orang tersinggung, barakallahu fikum. Nah, itu nggak bagus. Iya. Tapi kalau Anda bersifat arifku, barakallahu fikum, insya Allah hasilnya bagus. Walaupun apa? Agak lama. Iya, walaupun agak lamban barakallahu fikum tayyib perubahannya, tapi apa hasilnya? Bagus untuk orang tersebut, juga bagus untuk Anda barakallahu fikum. Nah, yang kelima, bayanun an-rifqa yan bagi ayyashmala hayatal muslimi kullaha. Di dalamnya ada keterangan bahwasanya sifat arifku itu sudah seharusnya ya meliputi kehidupan seorang muslim secara total. Ya. Jadi semuanya harus ditindak, disikapi dengan arifqu barakallahu fikum. Nah. Yang keenam, al-haddu 'alal lutfi wal akhdhil amri bi ahsanil wujuhi wa aisariha. Al haddu 'ala al lutfi wa akhdhil amri bi ahsanil wujuhi wa aisariha. Ada anjuran bagi kita untuk bersikap lembut dan mengambil sebuah perkara dengan cara yang paling bagus dan paling mudah. Ya. Sehingga tadi untuk poin yang keenam ini mengandalkan ini dan ini. Tahu ya, ini dan ini. Kecerdasan dan hati. Ya. Kecerdasan untuk mencari cara bagaimana menyiasati ini, orang ini, atau perkara yang tidak bagus di lingkungannya. Bagaimana cari caranya yang smart, yang jitu. Yang kedua harus punya ini, apa itu? Hati, perasaan menghargai orang lain. Iya, perasaan orang itu gimana kalau dia dikasari? Iya, kalau dia barakallahu fikum ditendang-tendang. Anda juga harus punya perasaan. Ya. Nah. Mengandalkan apa? Ini dan ini. Untuk poin yang keenam. Dan itu perlu latihan. Nah. Ya. Perlu latihan digodok di pondok pesantren. Ikhwan ya. Nah, kalau Anda sudah terbiasa, top. Ya, saya jamin jadi top itu orang. Ketika di luar, top juga. Iya, barakallahu fikum. Nah, bagus hasilnya. Paham ikhwan? Tapi kalau Anda iya, menghadapi semua masalah menyikapi orang yang barakallahu fikum tayyib tidak baik, ya menurut Anda tidak benar, enggak pakai ini, enggak pakai ini, pakainya cuman ini dan ini. Mafasid azim. Dan itu sudah barakallahu fikum iya terjadi. Ya kan? Itu akan menimbulkan barakallahu fikum ketidaknyamanan di sebuah pondok pesantren. Iya. Anda akan menjadi orang barakallahu fikum yang tidak disukai oleh banyak pihak. Nah. Ikhwan ya. Walaupun orang tersebut tidak berani secara frontal di hadapan Anda, tapi semua orang mangkel dengan Anda. Si fulan itu amit-amit ya. Barakallahu fikum. Sikapnya itu sama teman-temannya. Ya. Walaupun dia maksudnya bagus tadi, barakallahu fikum. Bangunin temannya ya. Barakallahu fikum ditendangin semua. Bangun. Barakallahu fikum. Baik. Ya, lisannya tadi yang saya sebutkan, temannya dipanggil setan, barakallahu fikum. Baik, tujuannya apa? Bagus. Tapi caranya enggak pakai ini dan pakai ini. Akhirnya Evan mafasid. Bukan menciptakan suasana yang kondusif, tapi apa? Suasana yang perlu dengan dendam. Suasana yang perlu dengan barakallahu fikum api dalam sekam. Tunggu meledaknya saja, berantem nanti. Ya, orang itu kalau sudah lama jengkel dengan tipe orang yang seperti ini, berantem. Nah, Pak Ikhwan, baik, ya. Untuk poinnya keenam apa tadi? Pakai ini dan ini, ya. Pikir cara pakai ini, yang terbaik pakai ini, ya. Biar bagus hasilnya, barakallahu fikum. Yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini faedahnya adalah man yuhram ar-rifqa yuhram khairid dunia wal akhirah. Man yuhram ar-rifqa yuhram khairid dunia wal akhirah. Orang yang diharamkan dari tindakan sikap ar-rifqu, maka dia akan diharamkan kebaikan dunia akhirat. Rugi. Ya. Rugi kalian kalau punya sifat yang seperti ini, dan kalau sifat seperti ini kalian pelihara. Ya, barakallahu fikum. Rugi dunia akhirat, begitu banyak kebaikan luput dari kalian. Coba percayalah sama Nabi. Kalau kalian mau melatih ar-rifqu, walaupun ya di awal mungkin kalian agak jengkel, gemes gitu ya. Pengennya itu gitu barakallahu fikum ya. Nah, tapi hasilnya bagus. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, itu nasihat untuk kita semua agar jadi orang yang lebih baik. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.